Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah, kita masih dalam pembahasan jual beli yang haram. Jual beli yang haram bisa jadi haram secara zat dari barang yang dijual tersebut, atau haram dikarenakan akibat dari jual beli tersebut, yang mana akan menyebabkan al-qati'ah, akan menyebabkan putusnya hubungan baik antar sesama muslim atau antar sesama manusia. Adapun yang menyebabkan putusnya hubungan baik, contohnya apa ya akhi? Ya akhi Taufan, masih ingat contohnya apa? Haram disebabkan akibat dari jual beli tersebut karena mengakibatkan putusnya hubungan baik antar sesama. Contohnya apa? Lihat catatannya. Menjual sesuatu atas penjualan orang lain atau membeli atas pembelian orang lain. Kemudian apa ya akhi Bayu? Apa? Najis, pakai shin. Najis. Apa itu najis? Apa? Iya. Najis itu adalah pihak ketiga yang mana dia menambah atau menaikkan harga dalam keadaan dia sendiri tidak ada. Tidak ada keinginan, tidak ada niatan untuk membeli. Orang lain, bukan penjual, bukan pembeli, dia menaikkan harga dalam keadaan dia tidak ada keinginan untuk membelinya. Ini ada banyak terjadi di pasar-pasar kaum muslimin atau jual beli kaum muslimin. Ada pihak lain yang mengompor-ngompori. Wah, ini enggak boleh ini. Kalau 100.000, ini 125.000, padahal dia tidak ingin membeli. Tapi dia ingin apa? Ingin menguntungkan orang yang menjual, karena yang menjual ini temannya atau orang tuanya, atau yang menjual ini adalah adiknya atau kakaknya, ada hubungan baik. Tujuannya untuk menguntungkan si penjual, atau tujuannya untuk memudaratkan pembeli supaya pembeli ini tidak bisa membeli dengan harga yang tinggi, atau supaya pembeli itu dia mendapatkan harga yang mahal, ya, dan sebagainya, dari tujuan-tujuan yang tidak baik. Atau najis itu bukan menaikkan harga, tapi apa? Tapi dia menampakkan dirinya seakan-akan dia orang yang ta'ajub, orang yang senang dengan barang tersebut, padahal dia tidak ada keinginan untuk membeli. Ya, padahal keadaan barang tersebut tidak sebagaimana apa yang dia katakan. Misalnya ada yang membeli sepeda motor, jual beli sepeda motor, ada penjual dan ada pembeli. Kemudian ada pihak ketiga, ada orang lain mengatakan sepeda motor ini bagus, dia itu kuat, irit, dia itu bandel, kemudian servisnya itu tidak mahal misalnya. Padahal keadaannya tidak seperti itu, keadaannya tidak sebagaimana yang dia katakan. Dalam keadaan dia tidak ada keinginan untuk membeli, maka ini adalah najis. Tapi kalau sesuai dengan kondisi, dia menggambarkan sesuai dengan kondisi, ya bukan najis. Ya, masuk dalam najis apabila dia menggambarkan tidak sesuai dengan kondisinya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, di antara jual beli yang haram, ya, yang bisa memutuskan antar sesama adalah apa? Ya, akhi aduh lupa. Siapa namanya? Siapa? Iya, akhwaluyah, apa? Berikutnya, jual beli yang diharamkan. Apa lagi? Memisah apa? Iya, memisah anak dari ibunya dalam perbudakan. Memisah anak dari ibunya dalam perbudakan. Ibunya budak. Kalau budak kemudian menikah dengan budak, maka anaknya adalah budak. Kalau budak perempuan, dia dinikahi oleh tuannya, maka yang lahir adalah tuan, yang lahir adalah merdeka. Ya, maka enggak boleh anaknya ini dijual, dipisah dari ibunya. Sebelum apa? Sebelum baligh. Kalau sudah baligh boleh. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memisahkan antara anak dengan ibunya, maka Allah Ta'ala akan memisahkan dia antara dia dengan orang yang dia cintai pada yaumul qiyamah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah wa min dzalika, dan dari perkara yang demikian, yakni jual beli yang haram yang tidak diperbolehkan, wa min dzalika di antaranya juga adalah idza kana al-mushtari, apabila seorang pembeli, yu'lam minhu, diketahui dari dia, ya, diketahui pembeli tersebut, annahu yaf'al ma'siyata, bahwa dia akan menggunakan barang itu untuk maksiat. Ya, menggunakan barang yang dia beli itu untuk maksiat. Bimasyarahu, dengan apa yang dia beli tersebut, ya, kastira'il jauz wal bid lil qimar, seperti membeli al jauz itu pala, wal bid dan telur, lil qimar, untuk perjudian, kawis silahi, atau membeli pedang, lil fitnah, untuk menyalahkan fitnah, untuk melakukan kerusuhan, kekacauan. Wa ala qutta'i turuq, dan menjual asilah, menjual pedang kepada perampok. Qutta'i turuq artinya perampok, menjual pedang kepada perampok. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Nah, di sini sesuatu yang dijual yang asalnya dia adalah halal, yang asalnya dia halal mubah, apabila tahu bahwa pembeli tersebut akan menggunakan kepada sesuatu maksiat, maka menjual kepada dia adalah haram. Menjual kepada dia adalah haram. Kalau menjual kepada yang lainnya boleh, halal, jais, diperbolehkan. Kalau kepada selain dia, tapi kalau menjual kepada seseorang yang akan menggunakan barang tersebut untuk kemaksiatan atau untuk keributan, kekacauan, maka haram menjual kepadanya. Karena apa? Karena sebagaimana dalam faedah yang disebutkan oleh para ulama, yakni al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail, sarana itu mempunyai hukum sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya maksiat, maka sarana kepada maksiat adalah haram. Kalau tujuannya untuk fitnah, untuk kerusuhan, kekacauan, untuk menumpahkan darah kaum muslimin, maka sarannya kepada itu adalah haram. Menjual kepada orang yang tujuannya untuk melakukan kemaksiatan, ya, ini adalah wasilah. Ya, menjual kepada seseorang yang mana dia tujuan dari membeli barang tersebut untuk kemaksiatan, ini adalah sarana, ini adalah wasilah. Maka wasilah itu mempunyai hukum sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya untuk haram, maka sarana yang diambil untuk melakukan kemaksiatan itu juga haram, juga haram. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Akan tapi di sini, apabila orang yang menjualnya dia mempunyai yakin atau ghalabatul dhan, mempunyai yakin bahwa orang yang membeli barang ini akan digunakan untuk maksiat. Misalnya apa? Menjual anggur. Anggur kan buah halal, dijual dan dibeli. Tapi kalau tahu bahwa orang yang membeli anggur luar biasa sampai berkilo-kilo, berkintal-kintal, tahu bahwa orang yang membeli anggur itu dia akan membuat anggur itu sebagai khamr, digunakan untuk khamr, maka haram menjual anggur itu kepada dia. Kalau kepada yang lainnya digunakan untuk makan, maka boleh. Tapi kalau digunakan untuk khamr, tidak boleh. Atau misalnya menjual tip atau menjual radio yang yakin apabila dijual kepada orang awam pasti mereka akan gunakan tip atau radio itu untuk perkara yang haram, maka menjual kepada dia haram. Tak boleh menjual kepadanya. Karena apa? Karena al-wasail, wasilah itu, sarana itu mempunyai hukum sebagaimana tujuannya. Ya, tujuannya. Kalau tujuannya membeli radio atau tip untuk mendengarkan musik atau untuk mendengarkan nyanyian, ya, maka menjual kepada orang yang menggunakan untuk kemaksiatan itu haram menjual kepadanya, ya, haram menjual kepadanya. Ikhwanikullah rahimakumullah jami'an, dengan syarat apa? Apabila mempunyai yakin atau ghalabatul dhan. Yakin itu apa? Yakin yakni mengetahui dengan benar. Atau ghalabatul dhan. Ghalabatul dhan itu dugaan besar. Dugaan terbesar bahwa barang yang dibeli ini akan digunakan pada untuk perkara yang haram. Kalau misalnya tidak ada yakin, dia tidak mempunyai yakin dan tidak ada ghalabatudzan. Dan su'udzan kepada seorang muslim la juz, yakni apa? Pada asalnya seorang berhusnudzan pada orang muslim yang lainnya, ini pada asalnya. Secara asal kita berhusnudzan kepada orang lain. Kalau misalnya tidak ada yakin, tidak ada ghalabatudzan, tidak ada dugaan yang kuat, dugaan yang besar, maka yang berlaku itu apa? Husnudzan. Yang berlaku adalah husnudzan. Maka maka diperbolehkan kalau tidak ada ghalabatudzan atau tidak ada al yakin bahwa perkara tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Ya. Atau misalnya apa? Menjual sesuatu yang mana sesuatu itu digunakan untuk perayaan Maulid Nabi atau digunakan untuk perkara-perkara bid'ah, maka haram untuk menjual kepada dia. Karena apa? Karena ini merupakan at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. At-ta'awun yang mana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam kalian bekerja sama, tolong menolong dalam albir, kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian yang berikutnya yang termasuk menjual dan membeli yang haram, wa nahyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an talaqqi al-jalbi faqala la talaqqau al-jalba faman talaqqa al-jalba fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fawa bil khiyar. Rawahu Muslim. Kemudian kemudian perkara yang berikutnya adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaqi al-jalb, dari menghadang atau menghadang pedagang. Talaqi al-jalb yaitu menghadang pedagang ketika dia hendak ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, kemudian dihadang di jalan. Tapi dengan syarat apabila yang melakukan perjalanan ke pasar ini adalah musafir, yaitu orang jauh, orang yang datang dari tempat yang jauh, yang jarak, yang sudah sampai pada jarak safar. Ya, pedagang yang jauh kemudian datang ke tempat tersebut ingin menjual di pasar yang ada di tempat tersebut, belum sampai ke pasar dihadang, dibeli di jalan. Nah, ini namanya apa? Talaqi al-jalb atau talaqi ar-rukban, yang menghadang orang yang berkendaraan. Rukban artinya orang-orang yang berkendaraan, maknanya adalah berkendaraan yang membawa barang untuk menjual barangnya di pasar. Istilahnya talaqi al-jalb atau talaqi ar-rukban. Ar-rukban artinya para pengendara yang membawa barang dagangannya. Ya, dilarang apabila apa? Apabila pengendaranya ini orang yang musafir. Apabila dia musafir. Ya, adapun orang yang ada di dalam tempat tersebut, orang yang ada di Madinah atau di kota tersebut, dia ingin menjual barang dagangannya di pasar di tempat dia tinggal atau di kota dia tinggal, maka tidak mengapa menghadang dia sebelum sampai ke pasar. Ya, yang dilarang adalah apa? Adalah menghadang pedagang yang dia itu musafir, datang dari tempat jauh ingin menjual di pasar suatu tempat. Ini namanya talaqi ar-rubban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la talaqu al-jalb. Jangan kalian menghadang al-jalb, pedagang yang datang ingin menjual ke pasar. Jangan dihadang. Faman talaqa al-jalba fashtara minhu, barang siapa yang bertemu dan menghadang pedagang tersebut yang hendak ke pasar, fashtara minhu, dan dia membeli dari dia. Fa idza ata sayyiduhu, apabila pemilik barang itu, yaitu pedagangnya, datang ke pasar, sampai ke pasar, fa huwa bil khiyar, maka pemilik barang itu dia bil khiyar, memilih, boleh memilih antara membatalkan jual beli dengan apa, dengan melangsungkan jual beli. Maka dia boleh memilih membatalkan atau melangsungkan jual beli tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, yang mana perbuatan ini dilarang untuk suatu hikmah. Karena apa? Orang yang datang dari tempat yang jauh ingin menjual barangnya di suatu tempat, di suatu pasar, tentunya dia tidak mengerti, tidak paham harga pasaran. Dia tidak mengerti harga pasaran di tempat tersebut karena dia orang jauh. Dia tidak mengerti harga standarnya. Ya, maka di sini memungkinkan terjadi al-ghabn, terjadi penipuan. Memungkinkan untuk terjadi penipuan karena dia orang jauh yang tidak mengerti harga di tempat tersebut. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga ini dilarang karena apa? Karena apabila pedagang itu di hadang sebelum sampai di pasar, maka ini akan menyebabkan barang di pasar itu menjadi kurang, ya, menjadikan barang yang ada di pasar kurang. Padahal orang berdatangan ke pasar untuk mencari barang, kemana barangnya? Tidak ada. Karena apa? Karena sudah dihadang oleh orang-orang sebelum sampainya pedagang itu di pasar. Ya, maka barakallahu fikum, syariat melarang hal yang demikian ini. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya supaya barang di pasar tercukupi, dan juga supaya pedagang yang datang dari jauh itu tidak ditipu oleh manusia. Ya, supaya tidak ditipu karena dia tidak mengerti, kebanyakan orang jauh tidak mengerti harga yang sedang berlangsung di tempat tersebut. Kemudian, nah ini barakallahu fikum, dilarang jumhurul ulama, kebanyakan para ulama melarangnya. Apakah kondisi orang yang dihadang, pedagang yang dihadang itu rugi ataukah tidak rugi, ditipu atau tidak ditipu? Lah, sama saja keadaan ini, apabila dia sampai ke pasar, maka dia bil khiyar, dia boleh memilih. Karena hadisnya disebutkan secara mutlak, wa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar, apabila pemilik barang itu, sayyiduhu, yaitu tuan dari barang tersebut, datang ke pasar, fahuwa bil khiyar, maka dia boleh memilih apakah membatalkan atau melangsungkan. Ya, keadaannya bagaimana? Apakah dia rugi atau tidak rugi? Ditipu atau tidak ditipu? Ya, sama saja. Kalau sampai di pasar, maka dia bil khiyar. Ya. Dan pendapat sebagian ulama, sebagian kecil dari ahlul ilmi, bil khiyar apabila dia ditipu, apabila dia rugi, dibeli harga yang tidak standar. Ya, akan tapi yang rajih adalah pendapatnya jumhur karena hadisnya disebutkan secara mutlak, wa idza ata, apabila datang tuannya ya ke pasar maka dia bil khiyar, boleh memilih. Ya, keadaan ini tidak ada batasan apakah rugi atau tidak rugi, ditipu atau tidak ditipu. Kalau pemiliknya sampai ke pasar maka dia bil khiyar, boleh memilih. Kemudian perkara berikutnya yang haram, haram disebabkan akibat dari muamalah tersebut, dari putusnya atau rusaknya hubungan baik antar sesama, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat ghish, falaysa minna, maka dia bukanlah bagian dari golongan kami. Apa itu ghish? Ghish itu nutup-nutupi aib, nutup-nutupi kejelekan, aib yang ada pada barang, tidak ditampakkan, tidak dijelaskan. Nah, ini namanya apa? Ghish, nutup-nutupi aib yang ada pada barang dagangan yang dia jual. Lah ini haram karena apa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tumpukan ta'am, makanan. Ya. Faqala, Rasulullah berkata, ma hadha ya sahibut ta'am? Ya. Fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tumpukan makanan yang dijual, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, fanalat asabi'uhu balalan. Maka jari-jemarinya beliau merasakan ada sesuatu yang basah di dalamnya. Ketika dimasukkan ke makanan tersebut, kemudian jari jemarinya merasakan ada sesuatu yang basah di dalam makanan tersebut. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma hadha ya sahibut ta'am, apa ini wahai pemilik makanan? Ya, apa ini yang basah-basah ini? Faqala, maka dia menjawab, asabathu as-sama, yang basah itu telah dikenai oleh air hujan sehingga basah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu an-nas, kenapa engkau tidak meletakkannya di atas makanan, di bagian atas permukaan supaya dilihat oleh manusia? Ya. Faqala, Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat ghish maka bukan bagian dari golongan kami. Ya, bukan bagian dari golongan kami. Barang siapa yang berbuat ghish, yaitu menyembunyikan aib pada barang yang dia jual, ghish, maka falaysa minna, bukan golongan kami. Apakah maknanya dia kafir? Lah, tidak. Tapi ini adalah maknanya adalah kabair. Kalau di dalam hadis falaysa minna, falaysa minna, falaysa minna, lah ini bukan menjadikan seseorang kafir, enggak, akan tapi ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Falaysa minna, lah itu ditafsirkan oleh para ulama, laisa ala tariqatina. Ya, bukanlah di atas jalannya kami. Bukan falaysa minna, bukan bagian dari golongan kami, berarti bukan muslimin. Enggak. Tapi laisa minna maknanya laisa ala tariqatina. Ini bukanlah di atas jalannya kami. Maknanya adalah kabair, termasuk perbuatan dosa besar, yaitu tidak jujur, menyembunyikan aib tidak menjelaskan aib yang ada pada barang yang dia jual tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, jadi di dalam hadis ini terdapat padanya larangan untuk berbuat ghisy. Berbuat ghisy yang dituntut bagi seseorang melakukan jual beli, hendaknya dia itu berbuat jujur. Berbuat jujur, menyampaikan apa adanya. Ya, menjual rumah kan enggak bisa dilihat bagaimana apa fondasinya, enggak bisa dilihat. Jadi disampaikan secara jujur, terang-terangan, ini fondasinya begini, begini, begini. Menjual sepeda motor, ya, maka dijelaskan secara jelas, dijelaskan aib yang dia ketahui. Mobil juga demikian. Tidak kemudian menjual mobil, sudah lihat saja, coba saja, lihat saja, tapi tidak menceritakan kekurangan atau aib yang ada pada mobil atau kendaraan tersebut. Maka ini juga ghisy. Ini juga ghisy, tidak menyebutkan aibnya. Ini juga ghisy. Karena orang yang membeli tidak tahu, karena dia baru saja memakainya. Barangkali dia melihat tapi dia tidak paham apa yang terjadi pada mobil tersebut atau pada sepeda motor tersebut. Adapun orang yang menggunakan, dia tahu, paham secara persis apa kekurangan pada mobil atau kendaraan tersebut. Ya, tidak kemudian membiarkan, coba saja, lihat saja, periksa saja. Tidak, akan tapi dituntut untuk menyampaikan aib kekurangan yang ada pada barang tersebut, yang mana ini merupakan sebab dari barokah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an yaitu penjual dan pembeli itu bil khiyar, boleh memilih batal ataukah tidak, ma lam yatafarraqa, selama mereka berdua tidak belum berpisah. Selama mereka berdua belum berpisah, maka boleh memilih batal ataukah tidak. Fa in saddaqa wa bayyana, apabila keduanya itu berbuat jujur dan menjelaskan, ya burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberikan barokah pada keduanya dalam jual beli. Dalam jual beli tersebut. Wa in kazama wa kazzaba, apabila berbuat dusta dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut barokah jual beli keduanya. Yang tidak ada barokah, yang dicari adalah barokah. Jangan mencari banyak untung. Banyak untung kalau tidak ada barokah, apa manfaatnya? Ya, barokah ini sangat dibutuhkan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya di dunia, yang mana dengan rezeki yang barokah, maka bisa membantunya untuk melakukan ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila rezeki itu tidak barokah, bukannya membawanya kepada ta'ah, bahkan membawanya kepada maksiat. Ya, rezeki yang barokah, masya Allah, qaliluhu ka'annahu kathir, yakni qalil, harta yang sedikit seakan-akan dia banyak. Ini barokah, masya Allah, sudah membeli, sudah membeli, sudah membeli, sudah seakan-akan yang dibeli itu sudah banyak, tapi uangnya masih ada, masih saja sisa. Masya Allah, barokah. Cukup harta barokah 1 juta atau 2 juta 1 bulan, cukup barokah. Tapi kalau harta enggak barokah, gaji 5 juta 1 bulan enggak cukup membeli berbagai macam keperluan-keperluan, ya, membeli ini dan itu, seakan-akan tidak ada artinya, tidak ada wujudnya. Kenapa kok habis, ya? Nah, ini alamat tanda tidak ada barokah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, yang mana Yang mana apabila seseorang menyembunyikan aib, menyembunyikan aib pada barang yang dia jual, maka dia terjatuh dalam ghisy. Maka dia terjatuh dalam ghisy, dan ghisy ini adalah kabair, adalah perbuatan dosa besar-besar. Perbuatan dosa besar. Yang mana al-ghisy ini di kalangan masyarakat, di kalangan umum, ini dianggap sebagai keahlian, dianggap sebagai kecerdasan, kepintaran seseorang dalam jual beli, ya, luar biasa, ya. Mereka ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, ingin meraup keuntungan yang besar, sehingga melakukan ghisy. Yang mana ghisy ini pada zaman ini dia dijadikan atau dianggap sesuatu yang luar biasa. Orang yang melakukannya dianggap cerdik, dianggap pintar dalam jual beli. Luar biasa, Allahu Akbar. Sehingga ikhwani rahimakumullah jami'an, tidak ada barakah kalau jual beli itu dibangun di atas al-kadzib, di atas kedustaan dan kitman, di atas penyembunyian. Yang dituntut adalah berbuat jujur dalam jual beli dan menjelaskan. Yang mana ghisy ini umum, bukan cuma dalam jual beli saja, dalam semua hal dilarang untuk melakukan ghisy. Man ghasyana, barang siapa yang melakukan ghisy, maka bukan bagian dari kami. Ini bukan pada jual beli saja, pada semua hal, ya, pada semua hal. Misalnya dalam hal ijarah, yaitu menyewakan rumah atau menyewakan mobil atau menyewakan apa ini dan itu. Kalau misalnya ada aib yang disampaikan, ada seorang yang ingin menyewa rumah, maka harus disampaikan bahwa airnya ini mengalirnya hanya jam 12 sampai subuh, ya, disampaikan. Atau listriknya ini akan terjadi begini dan begini, atau airnya begini dan begini, itu harus disampaikan dalam hal sewa-menyewa, atau menyewakan mobil, atau menyewakan segala hal, atau dalam melakukan aktivitas kerja, profesi, tidak boleh melakukan ghisy. Misalnya seorang yang dia itu tukang, misalnya tukang bangunan misalnya, melakukan ghisy, la yajuz, haram, tidak boleh melakukan ghisy. Hendaknya dia bekerja, ya, sebagus-bagusnya, ya, ini sesuai dengan perjanjian. Tidak kemudian dia bekerja asal-asalan, tampaknya bagus, padahal di dalamnya itu kropos, atau campurannya kurang, atau ini ada yang dikurangi, ini ada yang melakukan ghisy. Maka ini adalah kabair, ini adalah dosa besar. Dalam semua hal ghisy ini dilarang, haram, ini merupakan kabair. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wafakallahu jami'an wa hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.